Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita kembali untuk belajar bersama. Dan kali ini kita akan mengangkat satu tema spesial. Temanya seputar masalah Facebook Ads. Bagaimana batasan-batasan yang perlu kita ketahui dalam mengiklankan melalui Facebook atau melalui web atau yang lainnya, tapi lebih khusus melalui Facebook. Dan alhamdulillah saat ini saya dibersamai, kita secara live ya, narasumber yang kedua ada di Cibubur, di Cibubur Bogor, dan kita berada, RNB Official berada di Jogja. Kita dibersamai oleh Bapak Yoso Lukito, founder dari SDBI, Sekolah Digital Bisnis Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Seger sekali ini, ya, pagi ini ya. Ya Ustaz, insya Allah, sama-sama Ustaz. Baik, Pak Yoso, foundernya ya, SDBI ini. Ya Ustaz. Dan sekaligus owner. Ya Ustaz, insya Allah. Informasi yang saya dapatkan, beliau telah membantu banyak sekali kaum muslimin untuk mengembangkan bisnisnya melalui pelatihan yang beliau adakan. Ada kurang lebih 5.000 alumni, Pak. Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Itu kalau dikumpulin di masjid, dikumpulin di masjid, ya. Masjid Al-Hidayah tempat saya enggak cukup, Pak, itu, Pak. Oh, masyaallah. Masya. Barakallahu fikum. Semoga membantu kaum muslimin untuk terutama mereka yang katanya tadi adalah banyak diantaranya ex-bank, kemudian mereka yang dalam kondisi keluar dari pekerjaan, yang mau hijrah tapi belum bisa punya platform bisnis yang bagus. Alhamdulillah, ini bagian dari andil Pak Yoso dalam membangun perekonomian umat melalui dunia online. Baik Pak Yoso, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi, dan nanti kita juga memberikan kesempatan bagi para pemirsa di ANB Official, baik melalui channel YouTube maupun fanpage, serta pemirsa yang menonton melalui relay, baik di Niaga TV atau di Asil TV atau di beberapa televisi yang lainnya. Anda yang ingin tahu lebih dekat tentang seperti apakah Facebook Ads dan bagaimana batasan yang perlu diketahui, silakan bergabung di nomor sebagaimana yang tertera di lotret. Tayyip, mungkin Pak Yoso bisa di tahap awal cerita sedikit tentang bagaimana ke Facebook Ads. Silakan Pak Yoso. Baik Ustaz, saya share ya materi saya. Silakan. Oh, belum bisa di share nih. Afwan. Masih disable screen sharing. Dicoba ulang Pak Yasa. Baik. Baik. Masih disable sharing. Jadi saling menunggu, saya jelaskan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemirsa, Ustaz, alhamdulillah pagi ini Allah berikan kemudahan buat Ana bisa bersua dengan Ustaz dan teman-teman sekalian. Yang pertama, Ana ingin sampaikan terkait dengan Facebook Ads sesuai dengan batasan ilmu yang Ana miliki. Yang pertama terkait dengan Facebook Ads, yang perlu dipahami adalah bahwa Facebook Ads itu fungsinya adalah untuk meningkatkan konversi Ustaz dan kunjungan. Itu dulu, karena banyak di antara kita yang salah pemahaman bahwa Facebook Ads itu fungsinya adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan omset. Nah, ini yang sebetulnya harus kita pahami dulu, karena yang meningkatkan omset itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Jadi harus dipahami itu terlebih dahulu. Saya sering sampaikan itu kepada teman-teman sekalian bahwa fungsinya Facebook Ad adalah hanya untuk meningkatkan konversi saja. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, ini adalah biodata saya. Kemudian yang kedua, ini adalah buku-buku yang saya tulis. Mudah-mudahan ini juga sekarang sudah rata-rata gratis dan saya berikan secara e-book. Baik, lanjut. Ada berapa judul itu Pak Yoso? Ada 8 judul digital marketing series, Ustaz. Mulai dari digital marketing, cara cerdas jualan tuntas lewat digital marketing. Ada 9 algoritma Facebook organik. Jadi bagaimana membangun Facebook lewat organiknya. Jago jualan cuma pakai HP aja. Kemudian semuanya hari, versi cetak ya? Ada 2 yang versi cetak. Kemudian setelah itu sudah saya, karena sudah 3 kali naik cetak, kemudian saya berubah menjadi e-book dan semua sekarang sudah saya gratiskan, Ustaz, saya bagikan dalam bentuk e-book. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, saya sampaikan dulu bahwa Facebook itu dibagi 2 akun. Yang pertama ada namanya Facebook organik, yang kedua ada namanya Facebook bisnis. Itu dulu yang harus dipahami. Sebelum kita memperdalam tentang Facebook bisnis, di mana Facebook organik itu adalah yang bentuknya pribadi, Facebook bisnis itu yang biasa digunakan oleh badan usaha, UMKM, institusi, komunitas, dan sebagainya. Nah, inilah yang memiliki fasilitas ads, atau yang disebut juga dengan Facebook ads. Nah, bedanya adalah kalau yang Facebook organik atau pribadi itu gratis, trafiknya tapi tidak terkontrol. Sedangkan kalau Facebook bisnis atau Facebook Ads itu berbayar tapi trafiknya bisa terkontrol. Contohnya sederhana, kalau misalnya kita jualan jilbab misalnya, kita punya Facebook organik 4.000 orang teman, maka ketika kita lepas konten jilbab ini di Facebook organik, maka kita tidak punya kepastian apakah 4.000 teman kita di Facebook organik akan lihat konten ini. Itu nggak punya kepastian. Yang pertama. Yang kedua, kan teman kita ada yang muslim, non-muslim, ada yang ikhwan dan akhwat. Kita nggak bisa mengontrol bahwa konten yang kita lepas tentang jilbab ini, jualan jilbab ini di sana, itu hanya bisa dilihat oleh akhwat saja. Itu nggak bisa. Karena Facebook organik sifatnya tidak terkontrol. Tapi kalau Facebook Ads, itu trafiknya bisa terkontrol. Contoh misalnya saya ingin jual cover Samsung S10 Plus, gitu ya. Saya punya handphone Samsung S10 Plus. Nah, ketika saya pengen jual cover itu, saya bisa melakukan kontrol yang lihat iklan saya hanya pengguna Samsung 10 Plus saja. iPhone tidak bisa lihat, Xiaomi tidak bisa lihat, atau apa, produk apapun tidak bisa lihat. Hanya pengguna Samsung. Maaf ya, saya nyebutin merek nih, ini supaya lebih fokus saja. Tidak ada masalah. Silakan, tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Samsung S10 Plus saja, gitu ya. Itu kita bisa. Jadi ketika iklan itu kita share, maka hanya pengguna Samsung S10 Plus saja yang lihat. Kemudian yang kedua, hanya untuk lokasi tertentu misalnya, hanya kota Jogja saja. Maka hanya kota Jogja saja. Atau hanya kecamatan tertentu. Itu pun juga bisa di Facebook bisnis atau Facebook Ads. Itu makanya banyak orang menggunakan Facebook Ads untuk jualan, karena memang sifatnya langsung shoot on the target. Gitu. Jadi seperti kalau istilah kita, bahasa yang sering kami gunakan di SDBI adalah menggunakan Facebook Ads itu harusnya seperti menembak binatang di kebun binatang. Kira-kira gitu, jadi shoot on the target gitu. Nah, itu singkatnya. Nanti detailnya mungkin di sesi yang lain. Tadi saya di awal saya bilang bahwa Facebook Ads itu fungsinya hanya untuk meningkatkan konversi dan meningkatkan kunjungan yang tepat. Jadi orang yang pas, bukan meningkatkan omset. Kalau omset itu ada lagi namanya closing management. Dan yang jelas itu kita harus yakin untuk meningkatkan omset itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hanya wasilah saja. Singkat, saya ingin sampaikan yang pertama adalah terkait dengan deposit dananya dulu. Jadi di Facebook Ads itu kita harus masukin uang dulu sebelum kita bisa menjalankan Facebook Ads, dan pemirsa sekalian. Di mana sistemnya adalah deposit dana dan payment method-nya itu ada banyak. Salah satunya ada bank transfer, kemudian ada juga bank transfer via BNI. Nah, bedanya kalau bank transfer address bank, itu kita diberikan virtual account. Bisa transfer dari bank manapun. Gitu ya. Nah, kemudian tambahan, tapi ada tambahan biaya 6.500. Nah, kalau yang BNI, itu sesama BNI gratis. Nah yang terakhir itu ada kartu kredit di sini, dan itu kena biaya admin, dan saya kurang paham biaya adminnya berapa karena saya sudah lama sekali tidak menggunakan fasilitas ini. Kemudian jadi deposito akan bertambah selang beberapa menit saja, cepat sekali memang masuknya, kemudian dan barulah kita siap untuk melakukan proses iklan di Facebook Ads. Nah, setelah kita memiliki dana, selanjutnya adalah ini contoh Facebook Ads. Nah, sebetulnya di Facebook itu ada banyak cara untuk melakukan proses setting Facebook Ads itu dimulai. Tapi pada umumnya teman-teman yang baru saja belajar Facebook Ads itu langsung dari konten. Sebetulnya ada tombol khusus, yaitu di tombol bawah itu ada promote. Ketika kita klik ini, maka Facebook akan memberikan fasilitas interface-nya. Ada 9 fasilitas interface sebetulnya. Nah, pagi ini saya akan coba jelaskan sedikit tentang satu fasilitas yang selama ini banyak sekali disukai oleh teman-teman, yaitu Boss a Post. Karena gampang banget, tinggal masukin konten, habis itu ada tulisan promo, kemudian dipromokan. Nah, biasanya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, disinilah yang ingin coba saya jelaskan lebih detail. Saya akan tampilkan Facebook Ads-nya secara live di browsing saya. Nah, ini adalah tampilan dari Facebook Boss-nya, Boss a Post. Nah, yang jadi mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita adalah yang pertama, di sini ada budget yang diminta oleh Facebook. Tapi budget ini bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan berdasarkan dana deposit yang sudah kita miliki tadi di depan. Hanya saja di sini Facebook hanya memberikan kata estimate. Jadi dari berapa apapun budget yang kita keluarkan, dia hanya memberikan kata estimate. Di sini estimate-nya ada dua. Ada people reach estimate dan ada post engagement estimate. Nah, people reach itu adalah contohnya kalau kita iklan di Jogja misalnya. Ternyata kita pakai 150.000, estimasinya 10.000 orang. Artinya adalah iklan kita itu akan mampir di akun Facebook 10.000 orang di Jogja. Tapi kalau di engagement, artinya mereka adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan tertarik dengan iklan kita. Jadi gitu. Nah, ini fungsinya ini. Nah, kenapa dia memberikan estimate saja? Nanti akan saya coba jelaskan. Karena ada harga per klik, dan harga per kliknya itu pun juga ada variabelnya untuk menentukannya. Nah, payment summary itu ada pajak di sini sekarang. Jadi ada estimated pajak dan lain-lainnya. Baik. Ini adalah hal yang perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan Boss a Post. Nah, selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa membuktikan kenapa Facebook melakukan penjelasan secara estimate, karena kalau kita sudah lakukan iklan, iklannya sudah jalan, maka kita akan ada namanya ad center. Ini ad center. Nah, ad center inilah yang kalau kita lihat, contoh misalnya kita klik view result ini. Ya, ini misalnya view result ini. Maka di sini kita bisa lihat berapa harga cost per kliknya. Yang jadi concern kita adalah bahwa setiap iklan itu cost per kliknya berbeda. Yang pertama. Yang kedua adalah cost per klik ini belum bisa kita ketahui di awal. Tapi setelah iklan itu berjalan, kemudian diklik oleh pemirsa yang tertarik dengan iklan kita, barulah harga itu keluar. Nah, harga ini, cost per klik ini, bisa harganya 300, bisa harganya 1.000, bisa harganya 2.000, gitu, atau lebih. Itu sebetulnya ada dua variabel. Yang pertama, karena kata kunci yang kita gunakan itu adalah kata kunci yang tinggi, gitu ya. Maka banyak peminatnya, itu bisa jadi cost per kliknya menjadi tinggi. Atau yang kedua, tekniknya, gitu. Jadi sebetulnya apakah kita bisa mengetahui cost per klik kita? Sebetulnya bisa, tapi secara range. Misalnya, ketika kita memasang iklan seperti ini, kita bisa tahu kira-kira berapa sih cost per klik kita. Dari mana itu dasar tahunya? Karena Facebook itu sebetulnya sudah memberikan informasi secara detail. Jadi kalau teman-teman mendapatkan sertifikasi Facebook Blueprint, dan alhamdulillah saya baru saja mendapatkan 3 bulan yang lalu Facebook Blueprint, itu kita diajari oleh Facebook secara detail tentang seperti misalnya foto ini, itu harganya kira-kira berapa. Karena ada toolsnya untuk mengecek foto kita yang kita taruh di Facebook. Apakah dia termasuk easy, medium, atau difficult picture. Itu ketahuan sekali. Kemudian aturan mainnya itu dijelaskan sebetulnya sama Facebook. Bahwa foto ini kenapa dibilang difficult? Karena satu namanya artificial intelligence. Jadi Facebook itu punya artificial intelligence di mana foto itu tidak boleh memenuhi tulisan. Tulisan tidak boleh memenuhi foto lebih dari 20%. Nah, gitu kira-kira. Itu salah satu artificial intelligence-nya. Nah, dan banyak lagi hal seperti tulisan dan segala macam. Contoh seperti ini juga. Kita bisa mengetahui dari tulisan kita. Misalnya ini yang dikejar adalah hashtag-nya mukmurah. Gitu. Kata kunci ini yang kita kejar di dalam postingan kita. Maka kita bisa ngecek nih. Salah satu aplikasinya adalah ini misalnya. Di sini kita bisa ngecek kata kunci kita yang kita kejar. Kemudian kita short. Ini salah satu teknik dari 9 teknik yang biasanya saya gunakan untuk mengejar kata kunci. Dan ini biasanya kita ajarkan juga di Sekolah Digital Business Indonesia ke teman-teman yang kelas diskusi gratis. Ya, memang kita lebih banyak gratis, itu kita sampaikan seperti ini. Nah, di sini biasanya kita akan bisa melihat harganya. Gitu. Harga dari kata kunci tersebut yang diberikan oleh aplikasi ini. Ada harga yang diberikan dan sebentar agak sengaja saya buat live supaya harganya betul-betul fresh terlihat. Nah, ini fresh sekali harganya. Jadi ternyata kita bisa lihat di sini bahwa harga murah itu kata kuncinya kalau kita pasang itu cost per kliknya maksimal itu 1.500. Artinya sebetulnya kita udah tahu nih harganya. Nah, hanya saja kenapa saya bisa harga lebih murah? Kenapa saya bisa harga lebih murah? Bahkan 30%-nya dari harga itu ya mungkin ya sekitar jauh sekali. Karena saya pakai beberapa teknik lain yang Facebook ajarkan, yang Facebook berikan rule-nya, yaitu fotonya, kemudian juga audiens-nya. Yang tadi saya bilang, ini iklannya buat mana? Kalau misalnya kita jualannya souvenir untuk corporate oil and gas, maka kita jualannya hanya ke oil and gas saja, nggak yang lain. Nah, itu membuat harga kita menjadi lebih murah. Dan itu ada tekniknya lagi dan mungkin akan kita bahas lebih di sesi yang lain. Nah, saya kembali ke materi. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa rule of Facebook ads atau artificial intelligence algoritmenya Facebook itu sudah sangat jelas diinformasikan kepada Facebook. Hanya saja teman-teman banyak yang merasa boncos atau rugi di iklan di Facebook karena mungkin belum sampai ilmu ini atau informasi ini ke depan teman-teman. Dan kami lah di Sekolah Digital Business Indonesia yang punya tugas untuk menyampaikan ini, dan alhamdulillah selama ini kita sampaikan ke banyak ihwa dan sudah banyak dipraktekkan. Contoh seperti ini. Ini kelihatan sekali Facebook sudah menjelaskan sebetulnya bagaimana dia melihat sebuah landing page, bagaimana dia melihat sebuah iklan. Kemudian juga apa aja konten yang tidak boleh atau dihindari atau avoid. Konten itu dia sudah sampaikan atau prohibit konten dia sudah sampaikan. Jadi banyak sekali teman-teman yang iklannya saya kok ditolak, iklan saya kok mahal, iklan saya kok seperti ini. Mungkin teman-teman mengandung iklan-iklan atau tulisan-tulisan atau offering-offering yang mengandung seperti ini. Nah, ini semua sebetulnya sudah terlihat dengan jelas. Ustadz, sementara itu yang bisa Anda sampaikan dulu di awal, mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi di kesempatan lainnya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya sebenarnya sedang menikmati penjelasan Mas Yoso ini. Tapi ternyata sebentar sekali ya. Baik, memang di sini beliau tidak sedang memberikan pelatihan tentang bagaimana Facebook Ads, sehingga kita sebenarnya lebih kepada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang kaitannya dengan permasalahan dari sisi syar'i. Dan tadi ada yang disampaikan oleh Mas Yoso terkait estimasi ya, terkait estimasi yang itu tidak bisa dibuat angka pasti. Estimasinya itu estimasi untuk apa namanya tadi? People rate ya? Ya, risknya Ustaz. People risk. Risknya. Itu maksudnya gimana Pak? Jadi gini, misalnya saya ingin iklan seperti yang saya sampaikan, saya mau iklan misalnya cover handphone saya ini Ustaz. Nah, ketika saya masukkan iklan itu di Facebook Ads, saya masukkan konten dan fotonya, maka Facebook hanya memberikan estimasi. Misalnya saya mau jualan di Jogja, maka Facebook akan memberikan estimasi berdasarkan angka. Misalnya 150.000 saya mau total budget saya selama 3-4 hari misalnya, maka Facebook Ads akan memberikan estimasi, oh ini hanya bisa mencapai antara 10.000 sampai dengan 11.000 orang. Gitu. Nah, kenapa bisa estimasi seperti itu? Karena tadi ada dua variabel. Yang pertama kan cost per kliknya belum ketahuan, Ustaz. Betul. Ketika cost per kliknya ketahuan, misalnya 150.000, cost per kliknya Rp1.000 misalnya, maka kan menjadi pasti bahwa 150 lah engagementnya. Maka tadi masih estimasi semua gitu. Baik, dengan cost per klik yang baru diketahui di belakang ya, itu kan berarti pengguna iklan pada saat dia masang sama sekali tidak tahu ya. Saya kalau dananya 150, nanti berapa orang yang akan mengklik dia tidak tahu ya? Iya, dia akan tahu setelah iklan itu berjalan, kemudian ada harga cost per kliknya. Baik, cost per klik muncul setelah diklik atau setelah iklan berjalan? Ya, cost per klik itu setelah diklik, setelah iklan itu berjalan. Hanya saja kita bisa mengukur berapa sih harga sebenarnya dari tadi yang analisa yang saya sampaikan, yaitu rule of game-nya Facebook Ad yang tadi saya jelaskan, yang sebetulnya Facebook sudah sampaikan. Yang kedua juga dari analisis kata kunci yang kita gunakan, caption yang kita gunakan. Gitu. Jadi CPC atau cost per klik itu muncul karena diklik baru muncul harganya, tapi harga itu tidak seenaknya Facebook memunculkan itu seenak-enaknya dia, enggak, tapi sebenarnya Facebook sudah menyampaikan rule of the games-nya gitu. Dia punya ukuran ya. Punya ukuran standar. Baik. Kita di buku ini Pak Yoso pernah membahas tentang CPC itu ya, cost per klik. Ya. Namun di sana arahnya ke Google AdSense atau iklan yang apa, bukan di Facebook tapi di dunia internet secara umum, yang pada prinsipnya sebenarnya cost per klik itu kalau kita lihat lebih ke arah akad jualah ya. Kalau kamu dapat target maka kamu saya bayar, dan targetnya adalah jika ada orang yang mengklik itu secara sederhana, sehingga dia bisa dapat banyak bisa dapat sedikit tergantung dari target. Dan model seperti ini para ulama membolehkan, sebagaimana yang dulu Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an ya. Dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ketika kantang raja itu hilang, maka para pasukan ya, mereka berteriak kepada rombongan-rombongan yang mereka mengambil makanan dari Mesir. Kemudian diteriakkan qalu nafqidu su'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in. Kami kehilangan gantangnya raja. Siapa yang berhasil untuk membawakan gantang itu, nanti dia akan kami kasih makanan seberat yang bisa dipikul oleh unta. Dan di situ volume waktunya enggak jelas. Bisa menemukan itu kan bisa dalam waktu lama, bisa dalam waktu pendek. Tapi targetnya adalah siapa yang bisa menemukan gantang raja, dia akan mendapatkan upah sekian. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang akad ju'alah, dan mereka sepakat bahasanya akad ju'alah diperbolehkan, sehingga nggak jadi masalah ketika batas waktunya tidak jelas, kemudian apa misalnya volume pekerjaannya bisa banyak bisa sedikit tergantung dari perolehan. Nah, kemudian barangkali yang perlu dibahas lebih detail adalah tentang tadi cost per kliknya, harganya berbeda-beda tergantung banyak banyak apa tadi, banyak segmen ya. Ada yang dari kata kunci, ada yang dari masalah teknik. Ini berarti saat dia memasang iklan, dia melakukan akad ju'ala atau akad ijarah, cuman harganya nggak diketahui. Nah, itu diperbolehkan ataukah tidak? Ketika saya mendengarkan penjelasan dari Pak Yoso tadi, saya langsung membayangkan ini mirip seperti taksi argo ya. Kita naik taksi argo itu kan kita tidak tahu nanti di depan itu macet ataukah jalan lancar, kemudian ada kendala di perjalanan ataukah tidak, yang itu mempengaruhi nilai dari apa yang harus kita bayarkan ya. Sehingga kadang misalnya drivernya mencari jalur yang lain yang jadinya lebih panjang, atau ternyata jalannya macet, kita bisa mendapatkan kewajiban yang lebih banyak. Nah, dan akad seperti ini di masyarakat kita dianggap sebagai hal yang secara urfi diperbolehkan, karena mereka sama-sama saling ridho. Ukuran kita adalah argo, bukan jarak. Beda dengan yang menggunakan aplikasi GoCar atau aplikasi Grab, itu ukurannya jarak, dan kadang juga masalah kredit, kepadatan juga diukur. Tapi kalau argo, jarak sama sekali tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan salah, yang paling dominan adalah waktu. Dan ini juga mirip seperti yang dilakukan oleh Departemen Agama di Indonesia ketika mereka memberikan layanan haji bagi kaum muslimin. Jadi ONH di tempat kita 25 juta. Tapi itu sifatnya baru pendaftaran untuk dapat porsi. Cuman nanti biaya hajinya berapa, itu kan baru ketahuan menjelang keberangkatan. Setahun menjelang keberangkatan atau beberapa bulan menjelang keberangkatan. Sehingga ada yang baru keluar biayanya 40 juta atau 30 sekian juta. Sementara pada saat dia daftar pertama, mungkin 10 tahun yang lalu, dia nggak pernah tahu kalau nanti dia harus berkewajiban untuk bayar sekian puluh juta. Dan itu hal yang sudah lumrah di masyarakat kita, artinya mereka sama-sama mentoleransi. Di sini ada satu kaidah bahwa ketika ada gharar, ketidakjelasan, dan gharar itu tidak bisa dihindari karena dia menjadi kebutuhan umum di masyarakat, maka itu menjadi salah satu di antara alasan gharar itu diperbolehkan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam di buku saya, ini juga saya sampaikan tentang masalah gharar yang umum di masyarakat. Jadi beliau menyebutkan bahwa mafsadatul gharar, mafsadatul gharar itu aqallu min riba, dia lebih kecil dibandingkan mafsadah riba. Karena itulah untuk mafsadah gharar ada yang ditoleransi, tapi itu tidak berlaku untuk riba. Makanya gharar yang kecil kan boleh ya. Gharar yang dia sifatnya tak diperbolehkan. Padahal itu untuk riba tidak boleh. Riba sedikit pun hukumnya dilarang. Karena itu kata beliau, jika semua gharar itu dilarang, maka dia lebih asyaddu dororan min kaunihi gharoran. Kalau semua gharar itu dilarang, itu lebih menyusahkan hidup manusia dibandingkan ketika dia dibiarkan sebagai gharar. Kita saja dalam sebuah transaksi gak bisa lepas dari gharar. Contohnya ya, kita beli HP misalnya, di HP ini kita gak pernah bongkar chipnya, gak pernah tahu isinya. Paling cuman kita periksa, dan meriksanya cuman dari luar saja. Oh ini bagus, memenuhi standar ISO ya. ISO telepon, ISO SMS, ISO WA, beres. Dan begitu masyarakat sudah tahu, oh ini kayaknya HP-nya aktif, selesai. Padahal dia nggak ngerti dalamnya itu chipnya kayak gimana, apakah ada potensi rusaknya besar atau kecil, ataukah kecil, kita nggak tahu. Kita beli mobil juga sama kan, nggak mungkin bongkar mesinnya. Dan itu semuanya adalah gharar yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena kita tidak tahu hal yang gaib. Nah, karena tidak tahu hal yang gaib, maka bagian-bagian gharar seperti ini diizinkan dan ditoleransi, sehingga tidak sampai mempengaruhi keabsahan akad. Makanya wallahu taala alam, untuk kasus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yoso, beberapa kondisi di mana pengguna Facebook tidak bisa mengetahui dengan detail cost per kliknya, kemudian budget yang dia sediakan nanti bisa menjangkau berapa orang. Facebook hanya bisa memberikan estimasi, dan untuk cost per kliknya nanti disebutkan di belakang, karena ada banyak indikator yang digunakan. Sebenarnya betul di situ ada goror, tapi karena ini sifatnya goror yang sama-sama bisa dipahami, dalam arti kalau itu dihindari sama sekali, orang tidak mungkin bisa melakukan iklan di sana. Maka insya Allah ini termasuk goror yang ditoleransi. Baik, cuman tadi disampaikan bahwa rule of game yang dijelaskan oleh Facebook sebenarnya sudah cukup jelas Pak Yoso ya? Sudah cukup jelas Ustadz, karena sudah diatur tentang foto yang difficult seperti apa yang nanti harganya akan mahal, foto yang easy atau medium yang harganya akan lebih murah seperti apa. Kemudian satu lagi, kalau caption kita menggunakan salah satu kalimat yang sedang kita kejar atau istilahnya the keywords, itu CPC-nya maksimal berapa? Itu semua sebetulnya sudah ada. Nah, permasalahannya kan memang ada beberapa teman yang bisa mendapatkan informasi itu, ada juga beberapa teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan informasi itu. Nah, tadi ada informasi beberapa teman terus merasa kecewa, merasa dizalimi oleh Facebook, itu sebabnya apa biasanya? Ya, sebabnya yang pertama, mereka rata-rata dari yang belajar dengan kami, mereka mengatakan bahwa mereka bikin Facebook Ads itu tutorialnya lewat YouTube. Kemudian karena dianggap kan gampang bikin fanpage ya. Pertama awalnya bikin fanpage itu kan gampang. Memang gampang sekali. Setelah itu Facebook mengiklankan di Facebook itu kan mudah. Memang mudah Ustadz, sangat mudah. Tinggal pilih mana yang mau diiklankan, pilih waktu, pilih harga, pilih umur, pilih demografi, selesai. Tapi sebetulnya itu secara umum belum memenuhi standar iklan di Facebook. Kenapa? Karena Facebook Ads itu membutuhkan namanya audience filter. Terus Facebook Ads juga membutuhkan kata kunci yang kita kejar itu apa terkait dengan produk kita. Kemudian yang ketiga juga, Facebook itu sudah memberikan rambu-rambu kalimat-kalimat mana yang tidak boleh Anda sampaikan di Facebook. Tadi saya sudah di artificial intelligence yang saya sampaikan sedikit di terakhir tadi, itu banyak sekali yang harus dihindari di Facebook. Sampai kalimat-kalimatnya, sampai kata-katanya, sampai juga bentuk foto yang harus dihindari. Itu semua lengkap ada sebetulnya, Ustaz. Nah, inilah yang kadang-kadang, mohon izin, beberapa institusi training itu karena ketidakpahaman teman-teman, akhirnya dibuatlah training yang mahal gitu Ustaz. Padahal sebenarnya ini informasi ini sudah ada semua di Facebook gitu. Nah, inilah yang selama ini kami dari SDBI kami sampaikan kepada teman-teman bahwa sebetulnya ada semuanya di Facebook gitu. Cuma teman-teman belum tahu teknik akses dan linknya itu kemana dan bagaimana cara menjelaskannya. Saja Ustaz. Baik, jadi memang kalau belajar autodidak tanpa bimbingan guru itu bisa menyesatkan. Tayyib. Jadi jamaah, memang tidak semua klaim zalim itu berarti betul-betul dizalimi. Dan kaidah ini disampaikan oleh salah satu guru saya, Al-Ustadz Khalid Samhuti Hafidhahullah Ta'ala. Orang dalam masalah muamalah, ketika dia mengaku saya dizalimi, itu belum tentu memang sebenarnya dia didolimi. Sehingga tidak bisa hanya sebatas ketika dia mengaku saya didolimi, kemudian pengakuannya diterima, akhirnya akad boleh dibatalkan. Atau misalnya dia boleh minta ganti rugi. Makanya dalam masalah hak khiyar aib saja, itu para ulama yang ini adalah hak untuk membatalkan akad disebabkan karena adanya cacat. Para ulama mengatakan tidak semua aib bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan hak khiyar aib. Dan di antara batasan yang mereka sampaikan adalah ini hanya aib yang berlaku atau yang nilainya mempengaruhi dari apa kadar barang. Tapi kalau ayatnya terlalu ringan, yang kira-kira tidak sampai mempengaruhi harga, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Contoh misalnya kita beli mobil bekas, ya, otomatis nanti ada catnya yang hilang atau ada yang barit, ada yang mungkin penyok dikit, ada bannya yang tidak sempurna, karena itu bawaan bekas. Nah, ketika dia sudah akad, kok melihat seperti ini, terus dibatalkan, pas ini kok ada kayak gini, ya. Namanya juga tadi jual belinya mobil bekas. Maka aib yang kayak gini, yang dia tidak mempengaruhi nilai harga, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan. Termasuk juga misalnya dalam masalah khiyar, itu kan para ulama menyebutkan ada beberapa sebab yang diakui dan sebab yang tidak diakui. Kalau ada orang yang sudah beli barang, lalu dibawa pulang, sampai rumah dimarahi istrinya, terus balik ke toko, "Pak, saya mau mengajukan hak khiyar." "Kenapa?" "Saya dimarahi istri." Nah, dalam fikih muamalah nggak ada khiyar dimarahi istri, Mas. Jadi mohon maaf, barang yang sudah dibeli nggak bisa dibatalkan secara sepihak karena alasan dimarahi istri. Sehingga dengan alasan nggak cocok sama keluarga atau orang tuanya nggak cocok dan seterusnya, itu tidak bisa dijadikan sebagai apa alasan untuk mengajukan hak khiyar. Itu salah satu di antara contoh bahwa klaim merasa didolimi itu juga ada aturannya dan dibatasi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa aturan main di Facebook itu sudah dijelaskan dengan detail, ya, oleh pihak Facebook. Sehingga karena sudah dijelaskan, maka mereka yang tidak tahu aturan tidak bisa beralasan, "Saya kok nggak ngerti kenapa iklan saya direjek, iklan saya nggak diterima, kenapa iklan ini kemudian tiba-tiba harganya jadi mahal," karena mungkin dia menggunakan kata kunci yang sangat strategis. Kalau memang itu sudah tertuang dalam aturan, Anda nggak baca, itu dianggap sudah berlaku. Karena begini, dalam pertimbangan masalah hukum, ya, ketika sudah dilakukan sosialisasi, ini hukum terkait manusia dengan manusia, ya. Karena hukum kan ada dua, ada hukum terkait manusia, aturan manusia dengan Allah Azza wa Jal. Allah sudah memberikan penjelasan dengan jelas, bayanan syafian, penjelasan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang yang gak ngerti banyak gak? Banyak sekali. Dan ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka bisa beralasan gak ngerti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bagaimana kondisi lahir batinnya. Sehingga ada yang gak ngerti yang diterima, karena memang dia betul-betul gak ngerti. Ada yang dia berpura-pura gak ngerti, sehingga klaim gak ngertinya gak diterima. Yang kedua, ada aturan antar sama hamba dalam masalah muamalah atau dalam masalah akad. Nah, aturan seperti ini kalau sudah dinyatakan oleh salah satu pihak, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian pihak yang kedua sudah diizinkan untuk mempelajarinya, maka selama, ya, selama tidak ada unsur paksaan dan secara sukarela pihak yang kedua sudah menyatakan ridho, semua aturan ini mengikat. Karena itu dia harus dikasih kesempatan untuk mempelajarinya. Nah, kalau sudah dikasih kesempatan untuk mempelajarinya, kok dia nggak pelajari, aturan ini tetap mengikat. Makanya dalam transaksi itu ditekankan, jika ada sebuah akad yang itu tidak dipahami oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak paham tadi harus diwakili oleh yang lain. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga hak pihak yang kedua. Ya, misalnya ada orang yang dia sama sekali nggak ngerti akad jual beli tanah itu kayak gimana, prosesnya seperti apa, kewajibannya nanti apa saja, dia nggak ngerti. Nah, ketika orang ini nggak ngerti, misalnya mungkin karena dia sudah cukup tua, dia nggak banyak tahu tentang undang-undang yang ada di Indonesia, berarti dia belum memiliki ar-rusdu. Ar-rusdu itu artinya kedewasaan dalam transaksi. Betul, beliau sudah, kita tidak sebut lagi balek, ya, beliau berakal, usianya sudah tua, Tapi secara kedewasaan dalam melakukan transaksi untuk objek yang nilainya besar, mungkin dia tidak bisa maksimal. Nah, maka orang seperti ini harus diwakilkan oleh orang lain. Tujuannya apa? Agar nanti dia bisa diarahkan. Nanti kalau kamu menjual tanah, ini ada kewajiban misalnya bayar pajak A, bayar ini, dan seterusnya. Nah, makanya saya kira penting untuk diperhatikan bagi para pengguna Facebook Ads, sebelum Anda memasang iklan, pastikan dulu ada aturan main di situ, agar jangan mengaku kecewa, mengaku didolimi, padahal sebenarnya Facebook tidak mendolimi, Pak ya. Betul sekali. Jadi, karena Facebook sudah menyampaikan dengan detail, cuman ada yang mau belajar, ada yang tidak mau belajar. Ya. Baik. Ada tambahan, Pak? Pak Yosef? Ya, Ustaz. Sebetulnya ketika kita download aplikasi Facebook, yang harus teman-teman pahami adalah ketika kita download itu, kita sebetulnya sedang melakukan agreement. Banyak sekali agreement yang kalau teman-teman baca, cuma kadang-kadang banyak di antara kita yang nggak baca. Ketika upload aplikasi, biasanya langsung agree, allow. Nah, itu kadang-kadang gitu. Padahal di situ jelas banget terlihat bahwa teman-teman itu diminta untuk mengakui bahwa paham dengan sukarela willing to understanding maksudnya. Jadi dengan sukarela dan paham apa aturan main Facebook, kemudian setelah itu bisa dan mau memahaminya, kemudian yang selanjutnya juga semua device kita pun juga kita berikan kepada Facebook terkait dengan big data. Nah, itu juga penting, Ustaz. Nih sedikit saya sampaikan kepada teman-teman juga, Ustaz. Saya selalu sampaikan bahwa hati-hati dengan status Anda di media sosial, karena secara tidak langsung Facebook itu punya namanya SERV, ada namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi apa yang kita tuliskan di Facebook itu langsung tercatat sebagai behavior atau kebiasaan kita secara umum. Makanya Facebook punya big data. Contoh seperti tadi ketika saya bilang kalau di Facebook ad itu saya ingin iklan cover handphone saya, misalnya saya jualan cover handphone ini, maka saya bisa langsung shoot on the target kepada pengguna tipenya misalnya S10 plus, maka otomatis saya langsung bisa menjual kepada pengguna S10 plus saja. Kok bisa begitu? Ya, karena Anda yang pengguna handphone, apapun bentuk jenisnya, Anda sudah agree bahwa Anda, Facebook boleh mengetahui handphone Anda, jenis handphone Anda, bahkan melakukan analisis behavior terhadap diri Anda. Nah, itu Ustaz, itu yang harus dipahami. Jadi hati-hati dengan media sosial kita, hati-hati dengan digital record kita. Jadi itu tadi yang terkait dengan yang Ustaz sampaikan, betul bahwa sebetulnya secara tidak langsung kita sudah agree dan sudah menyatakan iya gitu terkait dengan aturan-aturan main yang sudah disampaikan. Dan satu lagi terakhir, dia juga menyampaikan bahwa untuk mengetahui lebih dalam tentang Facebook ad itu, sebetulnya ada namanya Facebook Blueprint. Nah, itu kita bagi orang-orang yang ingin memperdalam, silakan ikut Facebook Blueprint. Berbayar? Iya, berbayar. Ada sertifikasinya? Ada sertifikasinya. Dan itu pun ada tesnya. Bisa lulus, bisa tidak lulus. Tergantung bagaimana kita melakukan proses itu dan sertifikasinya pun jelas dikeluarkan dari pihak yang ditunjuk oleh Facebook. Kira-kira begitu, Ustaz. Masya Allah. Baik. Meskipun Facebook tidak dibawa ke akhirat, tapi dia bisa mencatat ya sebuah aktivitas kita. Bisa, insyaallah. Jadi ini memberikan kita perhatian agar kita hati-hati ya dalam penggunaan media sosial, karena setiap aktivitas kita ternyata, dan itu hak data itu diambil alih oleh Facebook, Pak. Betul sekali, dan kita sudah menyatakan agree Ustaz, pada saat kita agree, upload Facebook. Jadi ketika kita upload aplikasi Facebook itu sebetulnya tanpa kita sadari kita sudah agree, allow. Karena teman-teman mungkin tidak sempat membaca. Kalau saya terus terang, walaupun saya tidak sempat membaca semuanya, tapi saya mencoba untuk melihat poin-poin penting. Makanya Afan agak sedikit 2 menit saja Ustaz, saya ingin sampaikan ini bagian yang sangat penting. Foto kita ketika kita misalnya tanpa kita sadari kita duduk bareng nih sama teman kita, kita lagi jalan dipanggil oleh teman kita, Yosol sini misalnya. Kemudian saya duduk di sana, kodarullah di saat saya duduk ada minuman keras Ustaz di depan saya. Itu bukan saya yang minum, mungkin mereka yang manggil saya, tapi banyak minuman keras di situ. Dan kemudian kita selfie bareng atau difoto bareng dan itu terkena minuman keras itu, maka Facebook akan menyatakan bahwa saya Yosol adalah penyuka minuman keras. Karena artificial intelligence-nya membaca semuanya Ustaz. Contoh ketika kita foto bareng lah misalnya, kita selfie bareng nih dengan teman-teman kita di Facebook, ketika kita foto bareng kan otomatis ketika kita mau upload, Facebook langsung kasih kotak di wajahnya masing-masing. Apakah ini Yoso? Apakah ini Amir? Apakah ini Ahmad? Dia akan kasih kotak-kotak itu. Wajah saja bisa dia baca gitu secara detail gitu. Dan itu foto kecil, apalagi hanya sebuah merek minuman keras yang memang itu sudah cukup dikenal gitu. Nah, gitu. Bahkan dengan jam tangan saya, ketika saya foto jam tangan saya ini, Facebook langsung menyatakan bahwa saya adalah penyuka pelari misalnya gitu, karena foto jam tangannya jam tangan khusus pelari. Itu tercatat dengan sangat baik di big data mereka, karena mereka punya artificial intelligence. Termasuk kalimat-kalimat yang kita gunakan di dalam media sosial. Makanya saya selalu sampaikan pada teman-teman yang memang niat untuk berbisnis, gunakanlah media sosial Anda untuk bisnis, jangan untuk yang lain. Kalau mau bicara yang tidak produktif, sebaiknya dengan akun yang berbeda lah gitu, jangan akun kita gitu kalau kita mau jualan. Karena status media sosial kita sebenarnya bisa bernilai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah status sebenarnya. Oh gitu. Baik, kayaknya Facebook menggunakan kaidah al-hukmu al-dhahir ini, Pak. Jadi menetapkan hukum berdasarkan dhahir. Facebook kan tidak tahu batin kita ya. Kita cuma duduk di satu meja, di situ ada misalnya minuman keras, tiba-tiba dia langsung menilai kita menyukai minuman keras. Baik. Dan memang kebiasaan tadi Pak Yoso, agree mirip seperti saya ya. Kalau saya install sesuatu karena biar nggak terlalu lama ya langsung allow, agree. Tayyip. Dan Masya Allah ini ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan sekali lagi, jika sebuah aturan itu sudah disosialisasikan, dinyatakan dalam sebuah akad, maka tadi kita kemudian klik agree, kita klik allow, baik kita membaca maupun tidak membaca, begitu kita sudah agree, maka itu sama dengan sudah mengikat. Makanya perlu diwaspadai pada saat Bapak Ibu melakukan akad dan itu ada persetujuan harus tanda tangan, mohon untuk dipelajari terlebih dahulu jika Anda merasa ragu. Tapi kalau yakin karena sudah dibimbing, saya biasanya dibimbing oleh notaris ya. Nah, di notaris itu kan setiap lembar apa kesepakatan ada paraf ya, ada paraf. Nah, paraf itu tanda Anda setuju. Tapi kalau notaris sudah mengarahkan ini insya Allah aman dan memang aturannya seperti ini, mau tidak mau kita harus paraf, Anda silahkan ikuti arahan beliau. Selama beliau adalah orang yang amanah, tujuannya bukan dalam rangka untuk memberikan madarat bagi klien, bukan untuk menipu klien, silahkan ikuti arahan. Tapi kalau untuk akad yang barangkali Anda sama sekali tidak paham, tidak ngerti, kemudian tiba-tiba paraf, tanda tangan, ternyata mengandung konsekuensi yang nggak baik, nah itu tolong dihindari. Nah, salah satu di antara pengalaman yang banyak terjadi di masyarakat adalah ketika dia bertransaksi di dunia perbankan. Ya. Misalnya, katanya mau akad syar'i. Nah, ketika karyawan bank atau pihak CS menyampaikan brosur akad, mungkin pihak nasabah dia nggak ngerti bagian mana perjanjian yang boleh, bagian mana perjanjian yang nggak boleh, langsung tanda tangan. Padahal mungkin di situ ada klausul tentang denda, ada klausul tentang apa misalnya asuransi, ada klausul yang lain. Terus dia tanda tangan. Yang penting pokoknya KPR ini bisa jalan. Keyakinan dia, ini kan penyelenggaranya lembaga keuangan syariah. Nah, berarti insya Allah KPR-nya sudah syar'i. Nah, terus bahkan kadang dibubui dengan apa legal pernyataan legal dari DSN atau apa, tapi dia nggak ngerti detailnya di bawahnya kayak gimana. Nah, makanya yang seperti ini kemudian di belakang baru muncul ada masalah. Oh, kayaknya saya merasa ini kok riba, ini tidak boleh. Itu sebabnya adalah dia tidak bisa memahami dengan detail beberapa perjanjian yang tertuang. Tayyib. Baik Pak Yasa, barangkali sebelum kita buka kesempatan bertanya bagi para pemirsa, ada tambahan yang ingin disampaikan lagi Pak Yasa? Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi dari pertanyaan jawab saja, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tayyib. Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan bisa melalui line telepon maupun di WA. Dan sambil menunggu yang menghubungi melalui telepon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita beriklan di FBR, barangnya halal, contoh gelas atau mug, tapi dengan diiringi musik atau wanita tidak menutup aurat, bagaimana hukum halal haram penghasilan dari jualan tersebut? Iklan di FBX, tapi ada gambar aurat. Yang menambahkan musik atau gambar itu siapa biasanya, Pak? Baik, sebetulnya di iklan kita itu ada dua pilihan, Ustaz. Apakah kita create sendiri atau dibantu oleh Facebook Ads. Jadi kalau teman-teman pahami, di Facebook Ads itu juga ada fasilitas melakukan create, bantu create kayak khususnya video sama slideshow. Itu video dan slideshow itu ada fasilitas. Kalau kita pilih slideshow-nya Facebook Ads, maka Facebook Ads akan minta foto-foto yang akan kita kita tampilkan, ditampilkan oleh mereka. Secara otomatis Facebook akan mengenerate dua. Yang pertama adalah tampilan videonya dalam bentuk slideshow, dan juga ada background. Backgroundnya bisa background musik, tapi sebetulnya itu bisa dimatikan, Ustaz, kalau memang kita tidak suka, kira-kira begitu. Atau yang kedua, memang kita create sendiri, kita create iklannya, kita create iklan materinya, dan juga kita tambahkan backgroundnya. Itu juga bisa, jadi ada dua pilihan. Baik, berarti amannya kalau memang kita tidak bisa memfilter seperti apa nanti materi iklan yang diberikan oleh Facebook, lebih baik di-create sendiri, Pak ya? Buat sendiri, lebih aman. Lebih aman ya, dan tidak diserahkan ke Facebook. Karena itu jika posisi Anda adalah orang yang beriklan, kemudian mau dipasang di Facebook Ads, maka kami ingatkan, sebaiknya dibuat sendiri materi iklannya, dan itu satu kemudahan yang luar biasa. Dan tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menghalangi misalnya munculnya konten yang nggak bagus, atau ada tampilan yang nggak benar, atau bahkan beriringan dengan musik. Insya Allah cukup jelas, sehingga kita langsung bisa sampaikan ke arah solusi. Dan kalau sudah terlanjur, bisa nggak dikoreksi itu Pak Yasa? Ya, jadi gini Ustaz, yang perlu dipahami teman-teman juga, seperti ada beberapa ikhwah kita yang saya... bahkan saya juga pernah merasakan itu. Jadi ketika pas ada iklan di fanpage kami yang muncul, itu munculnya ada musik misalnya gitu. Nah itu karena biasanya ketidaktahuan dari admin kami. Jadi itu beberapa yang selalu kami ingatkan gitu. Jadi admin kadang-kadang kan karena pekerjaannya loadnya tinggi, jadi banyak iwa-iwa kita yang hire admin, Ustaz. Nah itu sebaiknya sesama iwa sih diingatkan saja kalau memangnya ada. Karena pas saya bersujud, kemungkinan besar bukan keinginan si ihwah kita untuk menampilkan iklan itu, tapi lebih pada mungkin ketidakpahaman atau kehilafan adminnya, karena adminnya biasanya satu hari itu kita targetin tuh, Ustaz. Karena kita punya kalau kita punya bisnis itu biasanya kita punya Facebook akun dan Instagram akun tuh lebih dari 5, Ustaz, supaya terjadi viral kan gitu ya. Jadi dalam satu akun saja mereka kita wajibkan bikin 5 konten. Berarti kalau 5 kali 10 berarti satu hari dia harus bikin 50 sampai 25 konten. Itu kadang-kadang mereka saking target KPI-nya akhirnya mereka create lewat Facebook Ads, kemudian tanpa dia sadari dia lupa mematikan musiknya atau dia lakukan proses lainnya. Itu banyak terjadi, dan saya sering ingatkan itu ke beberapa ihwa yang kebetulan saya temukan kontennya seperti itu. Bahkan ada, saya juga sering diingatkan oleh ihwa gitu, Mas, di Facebooknya Mas Yos ada musik nih gitu. Nah saya pelajari, oh iya nih, kayaknya admin saya. Nah saya paling langsung saya matikan, kita delete saja, kita nonaktifkan dalam hari saat itu juga bisa, Ustaz. Jadi ada gitu. Nanti kalau di kalau kita belajar lebih dalam, nanti saya akan kasih juga teknik bagaimana caranya kita bisa ngontrol semua iklan kita dari handphone ini. Jadi kalau ada yang laporin kita atau ada informasi yang penting terkait sama Facebook kita atau ads kita atau iklan kita, kita cukup buka satu dashboard saja dan itu kita bisa matikan saat itu juga. Baik. Oh, putus ya. Baik, jadi sekalipun sudah iklan itu sudah tampil, sebenarnya bisa dikoreksi Pak, atau dengan cara dinonaktifkan. Baik, ini ada telepon yang masuk, coba kita angkat. Ya, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya bisa dikecilkan Bapak? Baik. Assalamualaikum, mau tanya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Sudah tampil, semuanya bisa dikoreksi Pak, atau dengan cara dinonaktifkan. Mohon maaf Bapak, volume televisinya bisa dikecilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan anu ya Pak ya. Anunya Ustaz Amirun Nurpaid ya Pak. Nggih Pak, betul sekali, alhamdulillah. Nah, mau nanya bisa Pak Ustaz? Silakan Bapak. Ini Pak, jadi kami itu saya Pak, anak itu memberikan pinjaman ke adik anak uang itu sebesar 100 juta. Terus kemudian kami sepakat untuk mengadakan akad. Di dalam akadnya tersebut itu ada klausul bahwa hutang itu akan dibayarkan setelah rumah waris dari orang tua kami itu nantinya laku. Terus kemudian ada besaran hutang itu, besaran hutang itu kami konversikan dengan nilai emas. Disepakati. Disepakati bagaimana hukumnya? Apakah itu klausul tersebut salah? Kemudian terkait dengan piutang tersebut, bagaimana untuk zakatnya? Baik. Begitu. Bapak sepakati waktu akad utang piutang nanti dikonversi ke emas ya? Disepakati di depan ya? Iya. Baik. Itu dikonversikan ke nilai emas antam itu, PT antam itu. Baik. Yang saat itu nilainya berapa? Jadi nilai utangnya itu jadi sebesar itu. Baik. Cukup Bapak? Begitu. Sepakat, jadi kami dengan adik itu sepakat seperti itu. Baik. Apakah itu salah atau tidak itu? Baik, barakallahu fikum, Pak. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Pak Yoso, ini ada pertanyaan tapi di luar apa Facebook apa? Ads. Father said. Masya Allah. Tayyip, kita bantu apa yang disampaikan oleh Bapak tentang pinjaman 100 juta, tapi tadi disepakati nanti akan dibayarkan dalam bentuk emas. Baik, kami ulang. Jadi wallahu ta'ala alam, yang kami fahami dari kasus yang disampaikan oleh Bapak penanya, model seperti ini tidak diperbolehkan. Karena yang pertama, jika utang itu disepakati dikonversi ke emas, dan nanti ada kecuali hak wahak itu artinya dari tangan ke tangan. Kemudian yang kedua, jika praktek ini dilakukan, maka nanti berkonsekuensi adanya penambahan nilai utang. Sehingga kalau saat tahun ini Bapak menyerahkan 100 juta, rumah ini laku misalnya 5 tahun lagi, rumah warisan tadi. Otomatis Bapak akan mendapatkan pembayaran utang. Jika harga emas naik, berarti misalnya naik jadi 120 juta atau 110 juta. Nah, tambahan 20 atau 10 juta itu adalah tambahan yang tidak diperbolehkan, karena ini termasuk di antara qardun jarra naf'an, utang yang menghasilkan manfaat, dan manfaat dari transaksi utang hukumnya adalah riba. Kemudian kami sarankan, jika Bapak menyerahkan dalam bentuk uang 100 juta, maka kembalikan dalam bentuk uang 100 juta setelah rumah itu laku. Terus bagaimana dengan zakatnya? Untuk zakatnya, karena utang ini berada di posisi adik Anda, dan adik Bapak adalah orang yang dia punya calon untuk alat bayarnya, yaitu berupa rumah, maka ini berarti masuk dalam kategori orang yang punya kemampuan, dan bukan tipe manusia yang sudah yang mudah menghilang ketika ditagih utang, apalagi ini keluarga sendiri. Karena itu, wallahu alam, saya memahami ini masuk kategori piutang yang lancar, sehingga 100 juta itu masuk dalam perhitungan zakat. Kemudian nanti Bapak bisa zakati setiap tahun, ya, bersamaan dengan harta yang lain, karena di posisi ini sebenarnya uang itu ada tapi masih dalam bentuk aset, dan baru bisa dicairkan setelah aset itu laku. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Satu pertanyaan lagi. Bismillah, saya beberapa kali pasang iklan di Facebook ad dan selalu dan habis dananya tanpa terkontrol. Bisa dijelaskan Pak Yoso atau ada link belajar Facebook ad yang benar? Syukur. Baik, nah ini ranahnya Pak Yoso 100% ini. Silakan Pak Yoso. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita beriklan di Facebook Ads, itu sebetulnya banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mengontrol iklan kita. Yang pertama, ketika iklan kita mulai, itu langsung ketika ada klik pertama kali, kita bisa langsung membacanya real time, berapa nilai harga CPC-nya, itu hanya dengan handphone kita saja. Nah, itu ada fasilitasnya, namanya boleh di-upload juga Facebook Ads Manager. Itu ada aplikasinya sekarang di Google Play Store ya, kalau tidak salah ada. Silahkan di-download di sana dan nanti synchronize di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, memang ini permasalahan yang sering sekali terjadi. Karena begini teman-teman sekalian, banyak, ini agak sedikit masalah teknis di kuliah Facebook Ads sedikit. Jadi ketika kita mengiklankan di Facebook Ads, itu biasanya teman-teman selalu menggunakan cara yang paling mudah dan sederhana yang bisa kita temukan, yaitu namanya BPE, Boss Post Engagement namanya, atau Boss Post. Jadi bikin konten di Facebook, kemudian dimasukkan ke kontennya, terus langsung dipromosikan. Nah, sebetulnya teman-teman banyak sekali kejadian yang seperti ini like-nya banyak, bisa ribuan bahkan, tapi nggak ada konversi, nggak ada closing. Kok bisa begitu? Ya karena yang Anda pilih itu adalah boss post engagement, artinya bukan mencari konversi, bukan mencari closing, tapi hanya awareness namanya, meng-awareness konten Anda di blast supaya banyak orang tahu bahwa Anda jualan apa. Nah, untuk closing itu sebetulnya banyak tekniknya, yaitu kan tadi saya sampaikan di depan bahwa di Facebook Ads itu punya 9 interface marketing gauge. Salah satunya adalah boost of post ini. Jadi kalau kita cuma pakai satu ini, sebetulnya kita cuma menggunakan 1/9 dari fasilitas yang sediakan Facebook Ads. Gitu. Itu makanya banyak teman-teman yang boncos, banyak teman-teman yang rugi. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah ketika kita mengiklankan itu, kita bisa kontrol nggak sih besaran iklan kita? Sangat bisa. Dengan cara tadi, pertama, kita harus pelajari dulu kita mau produk kita apa, kemudian customer segmented-nya apa. Kita jelaskan, kita harus ada ekspor. Kalau di Sekolah Digital Business Indonesia itu, di diskusi online gratis kita juga menggunakan metode ini. Namanya business model canvas online. Jadi bisnisnya harus dibuka dulu, customer segmented-nya apa, kemudian value proposition-nya apa, gitu. Nah, banyak di antara kita ketika kita membangun usaha kita di Facebook Ads atau di media sosial, kita bukan sedang melakukan bisnis online Ustaz, tapi sedang melakukan dagang online. Nah ini sesuatu yang berbeda antara dagang online dan bisnis online. Kalau dagang online hanya memindahkan saja materi dagangan kita, informasi dagangan kita yang tadinya lewat flyer atau kita buka lapak, sekarang kita pindahkan lapaknya ke online. Itu namanya dagang, hanya memindahkan informasi. Tapi kalau bisnis online itu kita harus mempelajari dulu customer segmented kita siapa. Kemudian ada berapa kelas kah segmen, customer service kita, customer segmentednya. Misalnya sedikit 2 menit saja saya tambahan. Misalnya kita mau jualan roti misalnya kita. Kita punya usaha roti. Roti itu kan ada yang kita spesifikasikan untuk jual ke hotel, itu namanya level 1. Jual ke sekolahan itu level 2. Misalnya. Jualan ke rumah-rumah atau retail itu level 3. Nah ini harus kita klasifikasikan dulu sebelum kita membangun sebuah bisnis online. Kenapa begitu Mas Yos? Iya karena kan produk selain kita udah temu customer segmentednya, kita ada value proposition. Apa sih kehebatan roti Anda? Kalau saya tanya 5 alasan kenapa saya harus beli roti Anda di media sosial, Anda harus bisa jawab. Nah dan value proposition ini kan harus ditawarkan nih ke customer segmented. Nah ketika menawarkan ini kontennya harus berbeda. Konten untuk ke sekolah nggak boleh dong sama penawarannya dengan konten kalau kita mau jualnya ke level yang pertama di hotel. Nah itu juga sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol di Facebook. Akhirnya kita banyak iklan tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena kontennya harusnya konten buat anak-anak sekolah. Tapi kita hajar semua jadi maksudnya kita tujukan semuanya ke 3 level ini. Nah, padahal sebetulnya di media sosial itu kan kita harus sesuai. Itu salah satu background kenapa kita harus membangun bisnis online bukan dagang online. Banyak lagi yang bisa dibahas. Salah satu contohnya setelah itu baru channelnya. Bagaimana supaya value proposition ini bisa langsung nyampe ke customer segmented kita supaya langsung shoot on the target ke hotel saja. Selain hotel nggak boleh lihat konten ini, itu ada tekniknya lagi. Atau ini ada konten untuk sekolahan, hanya untuk sekolahan dan anak-anak sekolah saja yang lihat. Hotel nggak boleh lihat, yang untuk ibu-ibu rumah tangga nggak boleh lihat. Nah itu ada lagi tekniknya. Itu yang kadang-kadang teman-teman ketika melakukan iklan di Facebook atau media sosial lainnya, Instagram, itu tidak dulu mengeksplor ini atau melakukan namanya product insight kita. Tapi kita langsung aja taruh di konten, langsung kita bikin iklannya, langsung buat audience filternya, demografinya selesai gitu. Nah itu yang sering terjadi. Kenapa permasalahan yang dihadapi oleh penanya tadi sering terjadi pada yang lain juga, Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Sebenarnya Mas Yose ini kalau diperas masih banyak sekali santannya ya. Ilmunya banyak tentang masalah Facebook. Apalagi Mas Yesus sudah mendapatkan apa tadi? Facebook Blueprint ya? Saya Google Certified Ustadz 2013, saya mendapatkan Google Certified dari Google. Google Certified. Jadi ada sertifikasi Google yang sudah saya dapatkan. Kemudian juga Facebook Blueprint, saya sudah dapatkan juga certified-nya. Dan Alhamdulillah 7 Digital Innovation Award di Telkomsel juga saya sudah dapatkan karena saya 15 tahun berkarir di Telkomsel Ustadz. Masya Allah, LG ya. Elektronik dan di Panasonic. Baik, kita sebenarnya hanya bisa menjadi mukallid saja ini ya. Untuk bisa menjadi tingkatan mujtahid Facebook, mujtahid Google ini harus dapat sertifikat tadi Pak ya. Baik, mohon maaf Pak Yosa karena kita punya keterbatasan waktu ya. Ya, mengingat baik, ada sebagian televisi harus ganti tayang. Jadi barangkali untuk kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan saya masih sangat berharap nanti Pak Yosa bisa menyediakan waktu lagi untuk memberikan sebagian ilmunya bagi para pemirsa yang ikut menonton di ANB Official maupun di media yang lain. Saya ulangi, jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Dan bagi para pemirsa, barangkali Anda masih merasa tidak bisa mendapatkan informasi yang mencukupi terkait masalah Facebook di forum ini, nanti mungkin bisa menghubungi SDBI ya. Ada webnya Pak Yosa? Masya Allah. Ada, webnya Pak? Ada sekolahdigitalbusiness.com. sekolahdigitalbisnis.com. Nanti mungkin bisa berkunjung ke sana untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih mencukupi agar bisa dipraktekkan dan tidak menyimpang ketika menggunakan Facebook. Tayyip, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan Pak Yoso dan jazakumullah semua kru yang telah membantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.